Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya hingga saat ini kepada kita. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini di edisi hari Selasa tanggal 25 Safar 1447 Hijriah atau berpatan dengan 19 Agustus 2025 Masehi. Insyaallah kita akan saksikan kembali ke ruang dengar Anda, yaitu kajian kitab Hidayatul Hayro yang insyaallah akan disampaikan kembali oleh pemateri kita Ustaz Muhammad Umar As-Sewet Habibullah Ta'ala Barakikum. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir kembali di studio, ya alhamdulillah. Dan acara ini kita adakan setiap hari Selasa di pukul 7, ya insyaallah Ta'ala. Tema yang akan kita angkat di pagi hari ini yaitu kajian kritis atas sumber-sumber kitab suci, ya Barakikum. Baik, sebelum kita mulai, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di pagi hari ini? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah, sehatin tamah. Baik Ustaz, mungkin sebelum dimulai bisa jelas sedikit mungkin dari tema yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Sepertinya tema yang sangat seru sekali ya untuk kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Iya, kajian kritis atas sumber-sumber kitab suci. Jadi akan dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sesungguhnya kita dan sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin, tidak menganggap bahwa perubahan kitab suci itu secara keseluruhan lafal-lafalnya berubah. Sebagian mereka ada yang menyatakan yang berubah adalah takwilan-takwilannya saja, tafsiran-tafsirannya saja. Sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwa yang berubah sedikit sekali atau sebagian kecil, sebagian lainnya masih benar-benar Injil yang pernah ditulis oleh murid-muridnya Isa dan lain-lainnya. Tetapi bukti kalau itu ada perubahan adalah ketika di dalam satu Injil dikatakan dengan satu kalimat, di Injil yang lain memiliki kalimat yang justru bertentangan dengan itu. Sehingga kita yakin pasti ada yang dirubah salah satunya. Karena tidak mungkin kalau memang itu adalah asli, tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Kira-kira itu yang akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, ya, para pendengar dimanapun Anda berada, tadi ya sedikit atau sinopsis dari tema yang akan kita bahas di pagi hari ini. Mungkin selengkapnya kita akan langsung serahkan kepada beliau untuk pembahasan yang lebih lanjutnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Hidayatul Hayara, kata beliau, qala haula, mereka berkata, nahnu la nadda'i wa la ta'ifatun minal muslimin anna alfadhu kulli nuskhatin fil alam ghayyirat wa buddilat. Kami tidak menganggap, tidak pula sekelompok dari kaum muslimin menganggap bahwa lafad-lafad setiap naskah yang ada di seluruh dunia dari kitab-kitab suci mereka sudah dirubah. Kita tidak menganggap bahwa semua kitab-kitab suci mereka sudah dirubah, sudah diganti. Bal minal muslimina man yaqul, bahkan di antara kaum muslimin ada yang berkata, innahu ghayyira ba'du alfadhiha qabla mab'ati Rasulullah SAW. وغيرت بعض النسخ بعد مبعثه. Sebagian mereka bahkan berkata bahwasanya dirubahnya lafadz-lafadz itu sudah sejak zaman diutusnya Rasulullah SAW. Tetapi dirubah ba'dun nusakh. Dirubah sebagian naskah-naskah saja. Ba'da mab'atsihi, setelah diutusnya Rasulullah SAW. Wala yaquluna innahu ghayyarat kullu nuskhah. Mereka tidak berkata bahwa semua naskah-naskah kitab suci mereka dirubah di seluruh dunia setelah diutus, tidak. Tapi mereka berkata sebagian naskah-naskah kitab suci mereka. Bal ghayyara al-ba'd, bahkan yang dirubah sebagian. Wa dhahara 'inda katsir min an-nas tilka an-nusakh al-mughayyara al-mughayyara al-mubaddala duna allati lam tubaddal. Dan muncul di kebanyakan manusia naskah-naskah yang sudah dirubah. Naskah-naskah kitab suci mereka yang sudah diganti. Tetapi tidak muncul kitab-kitab mereka yang tidak diganti. Yani yang naskah-naskah mereka yang masih utuh tidak muncul di permukaan. Yang muncul justru yang berubah. Wa nusakhul lati lam tubaddal mawjudatun fil alam. Sedangkan naskah-naskah kitab suci mereka yang belum dirubah ada di dunia ini, ada, masih tersisa. Wa ma'lumun anna hadha mimma la yumkin nafyuhu wal jazmu bi'adami wuqu'ih. Dan sudah diketahui bersama bahwa yang demikian tidak mungkin bisa dinafikan. Tidak mungkin bisa ditolak. Wal jazm, dan menegaskan bahwa itu tidak terjadi, tidak bisa. Fa innahu la yumkin ahadan an ya'lam anna kullan nuskhatin fil 'alam 'ala lafdhin wahid. Karena kenyataannya tidak mungkin seorang pun mengetahui bahwa seluruh naskah-naskah yang ada di dunia ini dengan lafaz yang sama. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa lafaz-lafaz dari naskah-naskah kitab suci mereka itu satu kalimat, satu kata, tidak. Kenyataannya berbeda-beda. Berarti pasti ada yang berubah. Barakallahu fikum. Hanya saja tentunya akan susah untuk menyatakan mana yang belum berubah dan mana yang sudah berubah. Memang sebagian kita kaum muslimin merasa yakin tidak berubah seluruhnya, pasti masih ada tersisa yang tidak berubah. Naskah-naskahnya pun demikian, ada yang berubah, ada yang tidak. Tetapi bagaimana membedakan yang satu dari yang lain? Membedakan yang ini asli, yang ini tidak asli. Yang ini masih utuh, yang ini sudah dirubah. Barakallahu fikum. Tidak bisa kita tentang kenyataan ini, karena memang setiap naskah di alam ini, setiap naskah di dunia ini berbeda-beda. Tidak ala lafdin wahid, bisa iril al-sinah, tidak sama di seluruh lidah-lidah mereka. Wa manil ladhi ahata bidhalika ilman wa aqlan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengetahui semua itu secara ilmu dan akal? Siapa yang bisa mengetahui semua itu rinciannya, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang sudah dirubah, mana yang belum? Siapa yang bisa meliputi ilmunya? Siapa yang bisa mengetahui ilman wa aqlan, secara ilmu dan secara akal? Siapa? Ahlul kitab ya'lamun anna ahadan la yumkinuhu dhalik. Bahkan ahlul kitab sendiri, mereka sendiri ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, ahli kitab sendiri mengetahui bahwa seseorang tidak mungkin untuk bisa mengetahui semuanya secara rinci, mana yang asli, mana yang berubah. Wa amma man qala minal muslimin anna taghyir waqa' fi awwalil amr. Adapun sebagian kaum muslimin yang berkata bahwa perubahan itu terjadi di awal perkara atau di awal sejarah, fainahum qalu, maka sungguhnya mereka berkata, innahu waqa' awalan min azar. Adapun yang berkata bahwa memang dari awalnya sudah berubah, Mereka berkata bahwa itu terjadi dari seorang yang bernama Azar Al-Warraq. Di dalam Taurat, yang mereka biasa istilahkan perjanjian lama. Fi ba'dil umur, dalam beberapa perkara. Imma amdan wa imma khata'a. Bisa jadi sengaja dirubah atau tidak sengaja. Yang jelas terjadi perubahan sejak Azar Al-Warraq. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Wallahu a'lam. Fa innahu lam yaqum dalilun ala ismatihi. Karena enggak ada dalil, enggak ada bukti bahwa kitab suci mereka dijamin tidak berubah. Enggak ada. Berbeda dengan apa yang diturunkan di kitab terakhir dari kitab-kitab suci, yaitu kitab Al-Quran, disebutkan di sana satu ayat khusus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Wa inna, sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra ini, dan kami yang akan menjaganya. Ini jaminan akan dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Jaminan Al-Quran, kitab suci umat Islam, akan terjaga dan tidak akan berubah. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang memang tidak ada jaminan itu. Tidak ada jaminan ismah. Wala anna tilkal fusul allati jama'aha minat taurati ba'da tiraqiha hiya ainut taurah allati unzilat ala Musa. Tidak pula bisa dipastikan bahwa pasal-pasal yang dikumpulkan di dalam Taurat setelah terbakarnya Taurat yang asli yang diturunkan pada Musa, apakah sama atau tidak sama, itu enggak bisa dipastikan. Wa qad dzakarna anna fiha ma la yajuzu nisbatuhu ila Allah, dan sudah kita sebutkan di dalamnya ada kalimat-kalimat yang tidak mungkin bisa dinisbatkan kepada Allah. Maksudnya ada kalimat-kalimat dalam Taurat yang sekarang yang tidak pantas kalau kita katakan itu ucapan Allah. Yang tidak pantas kalau kita katakan bahwa itu dari Allah, dari Tuhan Allah. Tidak mungkin. Dan ini bukan hanya kita yang berkata tidak mungkin. Mereka sendiri membaca ayat itu mengatakan tidak mungkin ini dari Allah. Wa annahu anzalahu ala rasulihi wa kalimihi. Tidak mungkin kalau itu diturunkan pada Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna katsiran lam nadhkurhu, dan masih banyak lagi yang kita tinggalkan dan kita tidak sebutkan. Kita sebutkan sebagian saja yang aneh-aneh, yang tidak mungkin kalau ini dari Allah. Mudah-mudahan masih ingat, sudah pernah kita sebutkan di bab-bab sebelumnya. Keanehan-keanehan yang ada dalam Taurat. Kata-kata yang menjijikkan. Cerita tentang Nabi yang menzinai anaknya sendiri. Astagfirullah. Ikhwanudina azakumullah. Kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Kalau yang sudah disebut kritikan atau sesuatu yang aneh yang ada dalam kitab suci Taurat. Ammal Injil, adapun Injil, fahuwa arba'atun, maka Injil ada empat jenis atau ada empat tulisan, empat naskah. Ukhidat an arba'ati nafar, karena diambil dari empat orang. Ithnani minhum lam yarayal Masih aslan, dua diantaranya enggak pernah bertemu dengan Al-Masih sama sekali. Dua diantaranya tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Yaitu Markus dan Luka. Markus dan Luka. Yang mereka biasa bilang Lukas. Watnani ra'ayah. Ra'ayahu wajtama'abih. Sedangkan dua lainnya sempat bertemu dengan Al-Masih Isa. Sempat bertemu dengan Al-Masih, bertemu dengannya, belajar darinya. Wahuma, yaitu Matta wa Yohanna. Matta wa Yohanna. yang mereka biasa bilang Matius dan Yohanes. Berarti empat naskah dari empat orang. Yang pertama Markus dan Lukas, dan ini dua orang ini tidak bertemu sama Nabi Isa sama sekali, enggak bertemu dengan Al-Masih. Yang kedua Matta wa Yohanna, Matius dan Yohanes. Yang kedua orang ini sempat bertemu dengan Nabi Isa. Wa kullun minhum yazidu wa yanqus. Dan kalau dibandingkan antara satu dengan lainnya dari naskah-naskah mereka, semuanya berbeda. Setiap masing-masing ada tambahan, ada pengurangan. Wa yukhalif, ada perbedaan Injilnya dengan Injil sahabatnya yang lain. Misalnya Injil Markus berbeda dengan Injilnya Lukas, Matta, Matius dan Yohanes. Demikian pula Injilnya Lukas berbeda dengan Injilnya Markus, dengan Injilnya Matius dan Yohanes. Demikian pula Injilnya Yohanes berbeda dengan Injilnya Matius, Markus dan Lukas. Wahakadha. Dan demikianlah satu dari lainnya berbeda. Ada tambahan, ada pengurangan, ada pula perbedaan-perbedaan. Fi asya, dalam beberapa perkara. Wa fiha dzikrul qawli wa naqidhihi. Bahkan perbedaannya fatal, karena ada satu ucapan di Injil yang ini, di Injil yang lain bertentangan 180 derajat. Jadi justru kontradiksi. Yang ini mengiyakan, yang ini menentang. Yang ini menisbat, yang ini menafikan. Berbedanya sampai 180 derajat, artinya sangat bertolak belakang. Akan dicontohkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fa fihi, di antaranya bahwasanya dikatakan di sana dalam Injil Yohana, Yohanes, in kuntu ashhadu li nafsi fa syahadati ghairu maqbulah walakin ghairi yashhadu li. Lihat kata-katanya, kalau diterjemahkan maknanya, jika saya mempersaksikan untuk diriku sendiri, maka persaksianku ditolak. Tetapi orang lain yang mempersaksikannya untukku. Yohana 5 ayat 31 dan 32. Wa qala fi mawdhi'in akhar. Perhatikan yang tadi dulu, nanti kita akan lihat pertentangannya. Kata-kata yang pertama tadi berisi, saya kalau mempersaksikan untuk diri saya sendiri, maka persaksiannya enggak diterima. Tetapi orang lain yang mempersaksikan untukku, katanya. Wa fihi, dan di sini, fi mawdhi'in akhar, di tempat lain, in kuntu ashhadu li nafsi fa syahadati haq. Kalau aku mempersaksikan atas diriku persaksian, maka itu kebenaran. Li'anni a'lam min aina ji'tu wa ila aina adhab. Karena aku tahu kemana aku pergi dan dari mana aku datang. Aku tahu dari mana aku datang dan aku tahu kemana aku pergi. Lihat, yang satu berkata, kalau aku mempersaksikan untuk diriku, maka persaksianku tidak diterima. Tetapi di yang kedua, kalau aku mempersaksikan untuk diriku, maka persaksianku hak. Yang tadi bilang gak diterima, yang ini bilang hak. Barakallahu fikum wa fihi. Contoh lainnya. Anahu lamma stash'ara biwusubil Yahudi alaih. Ketika Al-Masih merasa, katanya, serangan Yahudi, wusub artinya rekaman Yahudi kepadanya, maka berkatalah Al-Masih, qad jazi'at nafsi al-ana famada aqul. Aku sudah putus asa sekarang atas diriku. Apa yang akan aku katakan? Ya abatah, salimni min hadal waqt. Wahai bapakku, selamatkan aku dari waktu ini, dari keadaan ini. Tayyib, ingat-ingat ini. Di dalam Injil Matta, di dalam Injil Matius. Tapi lihat kata-kata lainnya. Wa annahu lamma rafa'a 'ala khashabatis salib, bahwasanya dikatakan ketika Al-Masih diangkat ke tiang salib, sahha siyahan 'aziman, dia menjerit dengan suara yang keras, kata-katanya, ya ilahi lima aslamtani, wahai Tuhanku, mengapa engkau memasrahkan aku kepadanya. Di dalam lafaz mereka, bahasa aslinya, mereka disebutkan bahwa Al-Masih berkata, katanya ya, sebab kalau kita meyakini bahwa yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa diangkat. Wama salabuhu wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Tetapi mereka ini menganggap bahwa Isa ketika diangkat ke kayu salib mengatakan, ya ilahi lima aslamtani. Dalam lafaz mereka, mereka sebutkan kata-katanya, ili, ili, lima syabaktani, ili, ili. Il, itu dalam bahasa mereka, Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, ili, ili. Sesuai dengan terjemahan bahasa Arabnya, ilahi, ilahi. Dan kamu tahu, kita tahu kalau il itu artinya Tuhan, seperti nama-nama yang ada di Bani Israel, dan nama-nama malaikat-malaikat itu dikaitkan dengan Allah SWT. Israfil, Mikail, semuanya dikaitkan dengan Allah. Abdullah, Ubaidullah, begitu. Tetapi dalam bahasa mereka, lafaz jalalah Allah, mereka sebut dengan ili. Il, il. Sehingga termasuk Bani Israel, juga ilnya adalah Tuhan. Anak-anak Tuhan, atau mereka anggap sebagai hamba-hamba yang disayang oleh Tuhan, atau ahibba'u, kecintaan-kecintaan Tuhan, semuanya dikaitkan dengan Tuhan. Kembali kepada kitab, idan dua kata ini agak berbeda. Perhatikan, yang pertama memanggil ya abatah, wahai bapa, ya kan? Yang kedua, ya ilahi, wahai Tuhanku. Kenapa berbeda? Walaupun kemudian kita akan berkata, yang benar bisa jadi ya Tuhanku. Sebab dia bukan Tuhan. Tetapi menurut mereka, yang menganggap bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, yang benar yang pertama. Ya abatah, wahai bapa, jangan serahkan aku pada mereka. Barakallahu fikum, ini juga pertentangan. Di kitab yang sama, dua-duanya dalam Injil Matta. Dua-duanya dalam Injil Matius. Silakan mereka cari, barakallahu fikum, untuk membuktikan kebenarannya. Bahwa di dalam kitab yang sama, kok ada dua yang berbeda. Yang satu memanggil wahai Bapa, yang satu memanggil wahai Tuhan. Mana yang benar? Apakah bisa dipastikan yang benar adalah wahai Bapakku, atau yang benar wahai Tuhanku? Karena mereka menganggap dengan yakin bahwa Isa anak Tuhan, maka mereka yang membenarkan Bapa. Berarti kalau engkau membenarkan ya abata, kalimat ya ilahi salah dong. Iya kan? Berarti ada perubahan kan? Karena ada kalimat ya ilahi, wahai Tuhanku. Tidak bisa berkata, wahai Tuhanku maksudnya wahai Bapakku, wahai Bapakku maksudnya wahai Tuhanku. Tidak bisa, karena dua perkara ini dua perkara yang sangat-sangat berbeda. Tidak bisa dikatakan sama. Sehingga kamu tafsirkan bahwa yang benar adalah Bapak, tetap berarti ada perubahan pada Injil tadi. Karena ada kalimat, ya ilahi. Apalagi, apa yang kita yakini pasti yang benar, ya ilahi, wahai Tuhanku, karena beliau bukan Tuhan. Alaihissalam. Satu itu. Kedua, barakallahu fikum, bahwa kalau dengan keyakinan kita bahwa yang disalib itu bukan Isa alaihissalam, maka kalimat memanggil bapakku bisa jadi dia memanggil bapaknya sendiri. Karena dia bukan Nabi Isa alaihissalam. Wahai bapakku, jangan serahkan aku. Atau karena dia bukan Isa, dia menyatakan sesuai dengan keyakinan orang-orang yang saat itu beriman kepada Nabi Isa akan berkata, wahai Tuhanku, doanya pasti kepada Allah. Ya ilahi lima aslamtani, wahai Tuhanku, jangan pasrahkan aku pada mereka. Fakaifa yajtami' hadha ma'a qawlikum. Lagi pula yang ketiga, bagaimana mungkin bisa cocok? Bagaimana mungkin bisa disatukan antara ucapan kalian ini dengan ucapan kalian yang lain? Injil tadi yang menyebutkan dua riwayat tadi tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersatu dengan ucapan kalian. Innahu huwalladzi ikhtara islama nafsihi ilal yahud. Bukankah kalian, wahai Nasrani, meyakini bahwa Nabi Isa itu sengaja menyerahkan diri kepada Yahudi sebagai penebus dosa? Bukan begitu keyakinan kalian? Bukan begitu keyakinan mereka, kaum Nasrani? Mereka ikhtara islama nafsih. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa memilih untuk memasrahkan dirinya ilal Yahud, kepada Yahudi. Liuslibuhu wa yaktuluhu. Menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk dibunuh. Rahmatan minhu bi'ibadihi. Katanya, kata mereka, kata kalian sendiri, sebagai rahmat dari sisinya terhadap hamba-hambanya. Hatta fadahum binafsihi minal khotaya. Hingga dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan-kesalahan manusia. Yang lebih parah lagi, kata mereka sendiri bahwa dengan dia mengorbankan dirinya di tiang salib, dia mengeluarkan dengan itu, mengeluarkan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan seluruh para nabi diselamatkan dari neraka jahannam. Bilhilati allati dabbaraha ala iblis, dengan tipu daya yang diatur oleh iblis. Ya, ini dengan mengorbankan diri di tiang salib, dia bisa menebus dosa seluruh manusia dan menyelamatkan seluruh para nabi dari neraka jahannam. Bagaimana bisa bersatu dengan kata-kata tadi? Dengan kata yang mana? Dengan kata yang ada dalam Injil Matta. Dia justru menjerit dan meminta diselamatkan. Wahai Tuhanku, selamatkan aku. Wahai Bapakku, katanya, selamatkan aku. Jangan serahkan aku pada mereka. Dari kisah ini berarti beliau, kalau benar, berarti bukan menyerahkan diri dengan rela. Berarti dia terpaksa. Lihat, lihat, lihat. Bisakah dicocokkan kisah kalian, kisah mereka kaum Nasrani, dengan kitab Injil mereka sendiri yang mengisahkan bahwa ketika akan disalib, menjerit dengan suara yang keras, memanggil, ya Tuhanku, jangan kau serahkan aku. Alhamdulillah. Ahdikumullah. Aslih balad. Barakallahu fikum. Bagaimana bisa bersatu antara ayat-ayat di dalam kitab Injil Matta ini, dalam kitab Injil Matius ini, dengan apa yang mereka yakini? Wa kaifa yajzi'u ilahul 'alami min dalik. Lagi pula, kalau mereka anggap beliau sebagai Tuhan atau anak Tuhan, pertanyaannya, kaifa yajzi' ilahul 'alami min dalik? Bagaimana mungkin dia putus asa? Bagaimana mungkin dia kehabisan cara? Bagaimana mungkin dia jazi'a, menyesal? Bagaimana dia mengucapkan kalimat-kalimat tadi karena merasa takut disalib? Mungkinkah ada Tuhan yang memiliki sifat seperti ini? Ilahul alam, Tuhan semesta alam seperti itu. Sebab sebagian Nasrani menganggap bahwa Isa itu Allah, bukan anak Tuhan. Tetapi kata mereka, astagfirullah, bahwa Tuhan itu memiliki dua unsur. Ada unsur lahutiyah, ada unsur nasutiyah. Lahutiyah adalah unsur keilahan, nasutiyah adalah unsur kemanusiaan. Berarti yang ada di dunia ini, yaitu Isa alaihi salam, kata mereka, itu Tuhan juga, tapi unsurnya unsur manusia. Sedangkan yang di surga, kata mereka, adalah unsurnya unsur lahutiyah, unsur ketuhanan. Berarti satu, tapi berisi dua, kata mereka. Kalau iya, menurut kalian itu Tuhan, bagaimana mungkin dia berkata dalam Injil Matius tadi, dengan kalimat, Qad jazi'tu nafsi, aku sudah kehabisan cara, aku menyesal, aku tidak punya lagi jalan keluar hari ini, apa yang bisa aku ucapkan, wahai Bapakku selamatkan aku. Apakah mungkin ada Tuhan jazi'a? Kaifa yajzi' ilahul alam, bagaimana mungkin bisa putus asa, padahal dia Tuhan seluruh alam. Wa kaifa yas'aluhu salamah minhu wa huwa alladhi ikhtarahu wa radiyahu. Lagi pula bagaimana dia meminta keselamatan, selamatkan aku, padahal katanya dia sendiri yang memasrahkan dirinya kepadanya. Dia sendiri yang memasrahkan dirinya kepada Yahudi. Ikhtarahu wa radiyahu, dia memilihnya dan dia ridha untuk menebus dosa umat manusia. Wa kaifa yastad siyahuhu wa yaqul, bagaimana mungkin dia menjerit dengan suara yang keras sambil berkata, Ya ilahi, lima aslamtani, ili, lima syabaktani. Bagaimana mungkin kalau dia ridho untuk disalib dan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa, maka bagaimana mungkin dia menjerit dengan suara keras, Ya ilahi, lima aslamtani, wahai Tuhanku, mengapa engkau pasrahkan aku pada mereka? Padahal huwaladhi aslama nafsah. Padahal dia katanya yang menyerahkan dirinya sendiri. Wa kaifa lam yukhallashu abuhu ma kudratihi ala takhlisihi. Wa inzali sa'iqatin ala salibi wa ahlihi. Lagi pula, mengapa bapaknya membiarkan? Hah? Ini juga pertanyaan yang butuh dipikirkan. Terus bapaknya, kalau dia anak Tuhan ya, bapaknya sebagai Tuhan, kenapa membiarkan anaknya, padahal anaknya minta tolong, memanggil-manggil, Ya ilahi, ya ilah, atau wahai bapakku dalam naskah lain. Kenapa bapaknya tidak menolongnya, padahal memiliki kemampuan, ma'akudratihi, dia memiliki kemampuan untuk menahannya dan tidak memberikannya. Wa inzali sa'iqatin 'ala salibi wa ahli, padahal bapaknya bisa untuk mengirimkan petir yang menyambar mereka semuanya, salibnya dan orang-orangnya, untuk menyelamatkan anaknya. Bisa, karena Tuhan 'ala kulli syai'in qadir. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan itu bisa melakukan apapun sekehendaknya. Maka mengapa tidak menakdirkan keselamatan bagi anaknya atau mengirim petir untuk membinasakan mereka dan membinasakan salibnya? Am kana rabban ajizan maqhuran ma'al yahud, atau ada Tuhan yang lemah, yang kalah, dikalahkan oleh Yahudi? Ini bukti-bukti barakallahu fikum bahwa kitab mereka di dalamnya terjadi kontradiksi. Dan menunjukkan apa kalau terjadi kontradiksi? Ada yang dirubah. Entah yang mana ada perubahan-perubahan. Ada yang tidak dirubah, ada yang dirubah. Sehingga terjadilah kontradiksi dan pertentangan. Wa fihi aidha annal yahuda sa'alathu an yudhhira lahum burhanan annahul mesih. Faqala tahdimuna hadzal bait, ya'ni baitul maqdis, wa abnihi lakum fi thalathati ayyam. Di dalamnya juga, di dalam Injil mereka, Injil Yohanes, katanya di dalamnya tertulis bahwa Yahudi menuntut kepada Isa untuk menampakkan bukti-bukti kalau dia adalah rasul, kalau dia adalah Al-Masih. Coba datangkan bukti. Al-Masih menjawab, tahdimuna hadal bait, kamu hancurkan bangunan ini, yaitu bangunan Baitul Maqdis. Kamu hancurkan Baitul Maqdis ini, saya akan bangunnya, akan membangunnya kembali untuk kalian 3 hari. Faqalu lahu, maka Yahudi menjawab, baitun mabniyun fi 45 sana. Bangunan ini, Baitul Maqdis, dibangun 45 tahun. Kemudian, anta tabnihi fi 3 ayam. Engkau akan membangunnya cuma 3 hari. Ini Yahudi menentang. Padahal, Al-Masih berkata, kalau mau bukti, silakan hancurkan bangunan ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Kata Yahudi, tidak mungkin. Ini dibangun 45 tahun, kemudian kamu akan bangun hanya 3 hari. Ini di mana? Di Injil Yohana 8:18-21. Thumma dzakartum fil Injili aidha. Kemudian kau sebutkan pula di Injil lain. Annahu lamma dhufirat bihi al-yahud wa humila ila bilatin. Ketika Yahudi berhasil menangkapnya dan membawa Al-Masih sampai ke dataran Amil Qaisar, wastud'iyat alaihi bayyinatun, kemudian dituntut dia setelah ditangkap, dibawa ke salah satu halaman rumah pegawai Kaisar, diminta lagi, dituntut dengan tuntutan. Ini versi lain ya. Versi lain dari kisah tadi. Dituntut membawakan bukti, ala bayyinatin, anna syahidai zurja'a, tiba-tiba datang pembawa saksi-saksi palsu kepadanya. Qala, keduanya berkata, sami'nahu yaqul, aku mendengar dia berkata, ana qadirun ala bunyani baitil maqdis fi 3 ayam. Kami mendengar bahwa dia berkata, dia bisa membangun Baitul Maqdis dalam 3 hari. Perhatikan perbedaannya. Yang di atas tadi, benar-benar Al-Masih yang berkata, hancurkan Baitul Maqdis, aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Sebagai bukti kalau aku adalah Al-Masih. Tetapi di Injil yang lain dibantah bahwasanya itu ucapan 2 saksi palsu. Datanglah 2 saksi palsu, kemudian berkata, aku dengar katanya dia bisa membangun Baitul Maqdis dalam 3 hari. Ya, ternyata itu cerita palsu. Padahal di atas jazm, tegas, benar-benar Al-Masih yang berkata begitu. Tetapi di naskah yang lain justru disebutkan datang 2 saksi palsu yang berbicara bahwasanya aku dengar orang ini berkata dia bisa membangun Baitul Maqdis dalam 3 hari. Fayallah al-ajab, kaifa yadda'i anna tilkal mu'jizah wal qudra lahu wa yadda'i anna syahidaini alaihi biha syahida zur. Ya Allah, sungguh sangat aneh ya. Al-ajab, bagaimana mengaku-ngaku bahwa itu adalah mukjizat Nabi Isa, bahwa itu adalah mukjizat sebagai bukti kenabian Isa bisa membangun Baitul Maqdis dalam 3 hari. Tetapi di Injil lainnya dibantah bahwa itu adalah persaksian palsu yang diucapkan oleh 2 orang saksi palsu. Saksi yang zur, syahidah zur. Wafihi aydan liluqa, dan juga kisah ini ada dalam Injil Lukas. Anna al-Masih qala li rajulaini min talamidatih. Bahwasanya Al-Masih berkata kepada 2 orang muridnya. Ini beda lagi versi ini. Berkata Al-Masih kepada 2 orang muridnya. Idhaba ilal husni alladhi yuqabilukuma. Pergilah kalian berdua ke benteng yang ada di hadapan kalian berdua. Fa'idha dakhaltumahu. Kalau kalian berdua sudah masuk ke dalamnya. Fasatajidani faluan. kalian berdua akan mendapati faluan. Faluan itu himar atau mahar anak kuda. Kamu akan dapati anak kuda terikat dan tidak ditunggangi oleh siapapun. Maka lepaskanlah keduanya, lepaskanlah dia dan datangkanlah dia kepadaku. Ini disebutkan di dalam Injil Lukas. Wa qala fi Injil Matta, tetapi dikatakan pada Injil Matius di kisah yang sama, innaha kanat himarah muttaba'ah, itu adalah keledai yang sedang dikejar atau keledai yang sedang dicari. Barakallahu fikum. Muhur anak kuda, himar keledai, sangat berbeda, tidak sama. Bahkan ada yang lebih bertentangan lagi, yaitu pada kalimat la tahsabu anni qad qaddamtu li usliha baina ahli al-ard. Jangan kalian kira bahwa aku datang untuk memperbaiki keadaan masyarakat di bumi. Lam ati li salahihim, aku datang bukan untuk kebaikan mereka. Bukan li salahihim. Lakin li ulqiyal muharabah bainahum, tetapi aku datang untuk menimpakan pada mereka peperangan sesama mereka. Innama qadamtu li ufarriqa bainal mar'i wa ibnihi, aku datang untuk memecah belah antara seseorang dengan anaknya, seorang perempuan dengan ibunya. Hatta yasira a'da'ul mar'i ahla baitihi, hingga jadilah musuh-musuh utama mereka adalah keluarganya sendiri. Ini dalam Injil Matta. Baik, perhatikan di dalam naskah lain. Innama qadamtu lituhyu wa tazdadu khairan, aku datang untuk menghidupkan kalian. Aku datang untuk menambah kebaikan pada kalian. Dan aku datang untuk mendamaikan manusia. Tadi disebut, aku datang ingin memecah belah, ingin menimpakan peperangan di antara mereka. Tetapi di naskah yang lain, bahwasanya aku datang untuk memperbaiki manusia dan untuk mendamaikan manusia. Kalau sudah bertentangan seperti ini, ya pasti ada yang salah, ada yang benar, ada yang dirubah, ada yang tidak dirubah, kan begitu. Hanya saja, tidak ada bukti-bukti mana yang masih utuh dan mana yang berubah. Mana yang masih asli dan mana yang sudah ditambahi. Mana yang masih otentik dan mana yang sudah dirubah, diganti, ditambah, dan dikurangi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Baik, demikian para pendengar dimanapun Anda berada, pembahasan dari kitab Hidayatul Hayro. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita fahami. Barakallahu fikum, dan juga bisa menemani tentunya para pendengar di edisi kita kali ini. Ya baik, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Walaupun minggung desain kata selalu ucap ketika kita menemani para pendengar di edisi kali ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.